Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izdanibu khamsan qabla khamsin. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Temanya nantang banget, hidup untuk mati salah. Hidup itu untuk hidup. Kalau hidup untuk mati, dahar hayam dahar huut kermaot. Domba dahar jukut keur maot, mun urang dahar hayam jeung domba jelema eta keur hirup. Aya nu maot dahar hayam. Ini panitia jail ini nanjak luar biasa, sugan teh Islamic Center teh pusdai. Yang nguriling heula teh eueuna Google Map. Saya bawa rombongan ke kunci kene di Lingkar Selatan, macetnya juara malam minggu ini. Tapi kita malah memacetkan masjid, keren. Karena yang kekinian hari ini bukan yang di mall, bukan yang di tempat hiburan. Yang kekinian hari ini di mata Allah adalah yang di masjid. Yang di mall di tempat hiburan mah kekunoan. Ya karena gapleh gaul tapi soleh, juara. Tenan naon kan? Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian. Asana urang eueuh, kaya di urang kalau ada orang biasa hadir di pengajian, terus lama tak bertemu lalu ditanya, "Pak, ai si bapak itu nu biasa naos ka mana? Ai usah apa teu? Eta teh tos teu aya." Artinya kita berawal dari ketiadaan, lalu bakal ditiadakan lagi. Asana eueuh tuluy aya, tuluy eueuh tuluy aya. Makanya surat Al-Baqarah yang tadi dijadikan pembuka, kaifa, bagaimana mungkin takfuruna, engkau mengingkari billahi Allah wa kuntum amwatan, yang menciptakanmu dulu tidak ada, amwat. Fa ahyakum, lalu diadakan. Ayeuna hirup. Tsumma yumitukum, sakedeung deui maot. Tangis maot teh tsumma yuhyikum, tuluy dihidupkeun. Kenaon tsumma ilaihi turja'un. Ujung-ujungnya kembali ke Allah. Matak mun aya nu maot, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur atas nikmat umur, mari kita bertafakur karena sebentar lagi kita akan masuk kubur. Kacidawe mun urang dieu teu ingat ka nu maot mah sakitu legana cikadut. Lain si eta hungku urang ge bakal kitu, assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatan bagi engkau wahai para penduduk kubur. Perlu jawaban teu? Lompat dijawab mah. Artinya orang, wa inna insyaallah bikum lahikun, aku pun akan seperti kalian, tong gede hulu bising tasub helm. Bayi mati, Olga Saputra wafat, Jupe paeh. Preman pensiun dipensiunkan. Benar enggak? Dodi itu siapa? Didi Petet? Dodi Dores dapat orpres Dr. Os maot kemari. Dokter teteh? Iya. Yeah. Selain dokter, hirup deh. Berminyak. Hati-hati ya, perasaan enggak enak. Kalau lihat auranya ini aura kasbon ini. Ya, yeah, hati-hati ya. Jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu, berwudulah sebelum diwudukan. Karena nu maot mun rek dikuburkeun diwuduan heula. ke masjid lah sebelum dikemasjidkan, karena nu maut mun rek dikurebkeun sok dikemasjidkeun heula. Salatlah sebelum disolatkan, karena nu maut mun rek dikuburkeun disolatkeun heula. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Ngeri. Kenapa kita masih hidup sampai malam ini, padahal seangkatan sudah banyak yang wafat, satu alma mater sudah banyak yang diantar. Ya. Faina tadhabun, reka marana tu gaya. Wajah kita hari ini berbeda, besok wajah kita sama. Ngapain sombong dengan mancung hidung, dah wanu pesek. Mun aya nu pesek, tete, ulah disebut pesek nyeri hate. Tete hayangin dirina pesek, ame tengah nyerikan hate, sanes pesek. Mancung yang tertunda gitu. Mancung diengkekeun gitu. Semua wajah kita akan mirip sama, seminggu dikubur sudah habislah kulit dengan tulang nak. Anu ayeuna diemple-emple di facial ka salon, make foundation, make eyeshadow, make naon blush on nya. Ah, isuk mah didahar ku bilatung. Apa yang mau disombongkan? Matak teu kudu kasep hirup mah, nu penting payu juga Ustaz Epi. Ustaz Epi mah teu kasep tapi Pak. Loba orang Yatiana, orang Islamik centeng. Karasep tapi teu payu. GGM ganteng-ganteng mubazir. Tahu enggak penyebab kemacetan Bandung saha? Para jomblo. Yang tidak tahu dan jelas kemana arah hidupnya. Gitu weh, ngagandengan, ngalaksonan tiang listrik, segala dilaksonan. Jodopati bagja cilaka, kabeh diatur ku Allah. Yang harus disyukuri, bersyukur atas nikmat umur, mari kita tafakur, merenung, tadabur, membaca, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu azali musamma, semua akan binasa, semua akan ada masa kadaluarsa dan expire-nya. Semua akan mengalami yang namanya kematian. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Apa uje mautnya? Balik ngaji, pakai motor nabrak, jepret. Detiknya masih berdetak, detaknya sudah tidak membarengi detik. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Di hari tak balik ngaji pakai motor teh horoream. Nah Ustaz, dah motornya dicikit, dicokot leasing, liar yang pusing. Ya. Setiap orang bisa beli jam, catat buat status, tapi tidak bisa beli waktu. Dah orang makan nyeri awak, tanyain status teh. OTW Islamic Center. Kajian bersama Ustaz Ya. Nya epi-epi uje Ustaz Jepri, epi-epi ini nya Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang dengan materi yang dia investasi bisa beli darah ke PMI ketika transfusi dioperasi tapi bisa ngambeli nyawa. Tau ngerasa gelis, ngorakene, jog-jog, sok ngilu jumlah, harupun Jogja jeung Borma. Syarat mati tidak harus tua dan sakit. Aslina, kemarin ayah tuh di RSI Rumah Sakit Islam, sekinep bulan di ICU, cik lalongok. Malah nu balik ngalongok nu maut. Mentak di hari tarik lu ngaklongok teh lor ya. Karena kematian itu rahasia. Rahasia waktu, rahasia tempat, rahasia sebab. Ayah jelma keur ngusep maut. Renying sieuna nu ngusep. Katarik gurame, kujuba. Lain nyalahkan guramena, eta Izrail aya na balong. Karena 70 kali sehari Izrail mengecek kuota giga usia kita. Seberapa giga deui sih ieu. Waktu Olga Saputra dirawat di Jakarta, ingin sembuh pergi ke Singapura berbulan-bulan. Naon tah sieun maot dirawat beak biaya seberapa oge bae lah. Penting hirup, tapi kan Izrail Jakarta nelfon ke Izrail Singapura. Si Olga ta didinya ta si Olga ta. Ah enggak gue mau. Kullu nafsin dha'iqatul judulnya hidup untuk mati salah. Kuduna hidup untuk hidup. Mari kita bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan untuk mati, tapi hidup untuk yang maha hidup, kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Karena ada kehidupan setelah kematian. Akan datang hari mulut dikunci, karena sok ngawadul, karena kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita, tanda tangan, BBM-an, Instagram-an, tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita, kemana saja ya melangkahnya. Tatatina surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum, bimakanu yaksibun. Akan datang satu hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi, dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati. Mati mah teu beusang dihayang-hayang, teu meunang di embung-embung, aya jelema frustasi teu pirah hese menang jodoh, aing mah bunuh diri ah. Nganyatakeun ka ieu ditolak, nganyatakeun ka ieu ditolak, nganyatakeun ka ieu ditolak. Nah, oh jodoh keur urang ya Allah, daripada dikieu-kieu mah mending rek paeh we urang mah. Ngajleng eta mah ka sumur. Aya can waktuna mah sumurna deet. Kadon beling hungkul. Paeh henteu bujur ancur. Jadi we ingkat geus teu payu, ingkat deui begitu payu. Ngagantung manehna kusen, kusena bobo, kadon bubuk tongong. Ah, aing mah maot ya hese-hese teuing. Mentas ka jalan tol, aing mobil ayeuna marake sensor cekit. Teu jadi tungtungna mah init ka kebon teh ka Pangalengan. Sugan cenah mah terakhir ah. Eta mah ngajleng atuh. Siga nu kamari di get away kan bunuh diri, duaan adi lanceuk. Ngajleng, pas ngajleng teh can waktuna atuh. Beledu, ninggang rana. Hik, cenah. Aon aya Akang atuh teu ningali ujrang-ajrang teh. Lain Akang teh frustasi cenah, Bu, punten ambil teneng cenah. Geus ka ditu ka dieu ngan jodoh undaekeun cicing. Eta cara Allah. Kuna saha nu nganterkeun Akang ka dieu? Kikieun teh Allah. Tah ieu jodoh Akang mah ieu. Dati harita rada harorea maot teh. Da geus meunang randa. Nu boga kontrak enteh. Kumaha atuh nyangge sekang nikah we atuh abdi geus terus menanti sekian lama. Sudah nikah we, aing geus kawin mah kan bahagia harorea maot teh, ulin ka borma geus pangantenan teh balanja bakat ku hot-hot nang pangantenan, ciciuman bari leumpangan. Eta mah teu culak cileung katabrak duanana paeh. Keur hayang teu datang, keur embung nyampeurkeun, aya jelema sieun kumaot nyumput dina beusi nyieun kotak saawakeun. Kanona luar biasa ka tukang elas. Tah cenah beres, kenaon ieu peti? Ah, sieun maot urang mah nyumputna peti ieu bising Izrail datang. Sok atuh cobaan heula cenah. Pari cobaan kuncina tinggaleun di luar 3 menit maot. Maka pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi, dan janganlah kau berbuat bunuh diri menyebabkan mati. Temenang Allah terido tadi salatan ku Nabi ge nu bunuh diri mah tong maehan maneh geus paeh olangan atuh kacape-capek ya. Jadi rahasia ilahi teh 3 1 kelahiran, 2 pernikahan, 3 kematian. Hidup untuk hidup, bukan hidup untuk mati. Mun hayam dahar huut keur maot, buktina ukur bilatungan. Mun doma dahar huut keur maot, buktina ukur bilatungan. Lamun urang dahar doma jeung hayam keur hirup, buktina daharna kudu ngadoa. Bakal aya balitu dibenta pertanggungjawaban, daharna ibadah teu da ukur dahar mah doma ge dahar. Tapi doma dahar tayina payu pake gemuk. Urang dahar doma, tai urang payu teu. Ai sedot we se urang nu mayar, itu nu mayar urang nu mayar. Tayina we teu payu. Cikiih kelenci mah di Lembang sakieu 15.000 keur pupuk tanaman cikiih urang miceuna wae 2.000. Wer. Birigidig. Kunaon sih mun geus kiih teh sok ambirigidig? Mun ka WC aya doana, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal ba'is, aya setan yuwaswisu. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Mun nu asupna laki nu ngagodana awewe, terus ngarewos si setan awewe teh bade sareng eena mah moal. Pernah di TSM ngaji isu kene yang kii mayar 2.000. Tah, 2.000. Duitna 1.000 ah cenah yang sulan. Tukerkeun atuh ah tebi cenah. Kumaha tuh meter rugi? Ah geus we isingkeun 3.000-an. Jadi kii ngising teh 5.000-an. Teu payu. Tai jelema mah, tai doma mah payu, tai sapi payu, bisa dipake gas. Nah, jelema mun sombong teh tingali eta kotoran awet teu payu. Baju dipake ku jelema menjadi bau. Kita teh sepiteng berjalan tahu, maka jangan sombong. Hirup tong gede hulu, sing tak sup helm. Nya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ai epi teh nu mana? Ai kematian teh naon? Kematian teh saat ruh terpisah dengan jasad. Cek Nabi nu dicabut tilu, diantep tilu tiap ti jelema anu maot, sahawai eta jelema. Naon deui Ustad nu diantep? Paningali. Naon deui Ustad? Pangdenge. Naon deui Ustad? Pangrasa. Naon nu diantep ku Allah keur nu maot? Nu diantep tilu, pangdenge, paningali, pangrasa. Nu dicabut naon Ustad? Gerak, nu maot pun teu bisa gerak. Akal teu bisa mikir. Suara teu bisa ngagorowok. Tapi apa nu ngamandian urang saha nu nganterkeun urang ka kuburan sorana sahungkul? Eungapna kubur bakal karasa. Maka aya perlindungan dina salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, nyalindung tina adab kubur. Eta teh bakal kajadian, ah oh, teu percaya. Sok we cobaan. Perwakilan. Urang pernah nyeri hate baheula khutbah umroh, tapi sayanya belum umroh. Teu abdul teu cenah. Khutbah umroh keun can umroh lawan we harita kene teh berarti khutbah kubur ge kudu kunu geus maot. Ya, saya yakin ini benar. Karena Nabi menyatakan kalaulah teriakan mayat yang kufur tidak beriman kepada Allah, ieu pangreuwasna episode ketika jasad berpisah dengan nyawa itu diperlihatkan kegaiban. Mun amana alus, nyanu nyamperkeun ge alus. Mun amana goreng, hese ngagambarkeunana. Terus di mana urang harita? Bayangkan kalau Isa barusan Isa terakhir kita. Diumumkan ngaran urang di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati hanyalah sepi, dikubur, ditinggalkan, ditinggalkan di kebon, di halangan. Hari ini kita di atas papan, besok papan meniduri kita. Tuluy teundeuhan ku taneuh, samak wae mungmaturan balik deui ka luhur. Tuluy sepi, sepi, malaikat datang. Man rabbuka wa imammuka wa nabiyyuka wa kiblatuka. Mau bisa ngajawab kan dikunci, perilaku, sholatna nyunah teu. Takbirna nurutkan Rasul itu, rukunan nurutkan Rasul itu. Karena ada pertanyaan lain, ma ilmu kah, apa pengetahuan tentang lelaki yang dihadapanmu ini? Muhammad didudukan saat itu. Pangrina fenomena. Mun kuburannya siun, kadituna siun. Sok entong maka maut lah, ayana balik pengajian, cicing me di kuburan, tong di jerona, di luhureun teh. Uji nyali. Tapi sifat kematian itu memaksa. Tiga kali saja kita dipanggil Allah, catat musim adan, tak panggil Allah. Musim haji dan umroh, mudah-mudahan tahun ini berhaji dan umroh, amin. Mudah-mudahan teka tanah suci, ke jalan suci lah. Ya, aica nabung banyak. Tuluy panggilan yang paling membahayakan, panggilan kematian. Eta mah teu ngabejaan jiga adan. Bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dudut. Aya nu jelema keur ngorong maot. Da ngorongna kulinggis atuh tobros. Aya jelema nincak ti kotok maot. Da ti kotokna ya boman. Nu tadi keur ngeuseup, keur catur, keur jinah nu bahaya mah. Paehna beuteung nu lain awewena keluargana era, anakna warirang. Maka bingkai kematian husnul khotimah. Baik di akhir ngeunah mah maot mah keur sujud, keur ruku, keur maca Quran, keur pangajian. Kan aya na YouTube ge Syekh India keur ceramah kieu. Jo, ajalna tiba, tiba-tiba ngahuleng. Jo. Tong diaminkeun imah nyontoan. Amin, amin. Ya iya. Tapi ya aing ngaran maot mah teu pandang bulu, rek ustad, rek santri. Masalah waktu rahasia. Bisa misalkan Anda duluan, saya belakangan, atau tibalik saya belakangan, Anda duluan. Misteri waktu, misteri sebab. Sebab nama naon we, kasetrum misalkan. Ayo babaturan saya tiluan beda profesina, hiji supir elep, dua tukang mangsang instalasi listrik, tilu pilot, mautna da beda tuh. Pilot mautna na elep rek balik ka Ciamis. Supir elep mautna ka setrum keur ngajemper mobil hujanan, tarik watna. Aya teh Ustad pagawe listrik mautna na kapal ka Surabaya lagrak kapalna. Caing teh teu pantes teu nyambung ieu mah. Nya, aya nu lahirna di Amerika mautna di Sarkanyut Garut. Na padungna teh teungeuna, lahir Amerika mati Sarkanyut. Kan aya deh. Kan aya desa Sarkanyut leuwih goong imaon. Nya. Tengenah na padungna ge. Dak yang jadi masalah bukan kematiannya. Ya ayyuhalladzina manuttaqullaha. Manusia, hei orang yang beriman, ittaqullah. Ada enggak rasa takut ke Allah? Wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Apa perbekalanmu? Bukan kematiannya. Semoga bakal naon rek balik isuk. Yakin bakal berumur panjang? Sudah punya amal apa? Pernah menyakiti orang? Sudah minta maaf belum? Bagaimana kalau tidak termaafkan walaupun sudah minta maaf? Ini persoalan. Jika jelema nginjem duit ke orang, tuluy dibere, tuluy temalikeun, ah geus kaluman lunasi we, bebas jeung urang mah tapi jeung Allah teu bebas tah. Matak rosuma embung nyolatkeun jelema nu boga hutang. Naon kabawa dosa teu da? Kunaon sia dibebaskeun memang teu bisa mayar atau memang teu niat mayar? Kan sakapeung mah nu era teh nu nginjemkeun nu nginjem. Tong sok nginyom-nginyom ke naik eraan mah. Nah karakter jelma mah rupa-rupa tuh. Ayah jelma teh loba ngomong tapi bagur. Baba sok dalahar-dalahar barinya gitu ayah daharina teh. Ayah jelma teh terang ngomong tapi sekali ngomong nginyom duit. Gak sebelum kan? Datang ke imah tara-tara bari jarang ngomong. Sekali ngomong nginyom duit 1 juta tan. Hai mana yang ngadadak atuh. Kan usah sok dinu ceramah. Ngomong-ngomong duit loba apa gak butuh? Emang. Tapi ayah butuh kieu ngadadak mah atuh. Sebenarnya nginjemna 1 juta. Sejuta mah ya paling ayah 500 tah. Ya bayalah dibawa weh. Tah, urang kan geus ngahutangkeun tah. Mun urang isuk butuh tagih tong. Kewajiban yang menghutangkan itu mengingatkan ulah ka bawa maot eta hutang tagih. Tapi sakapeng nu era nu nginjemkeun. Kitu. Ditagih teh alhamdulillah. Kadoan melotot ka urang. Naon teh? Hay kamari mana nginjem duit? Nya apa? Terus susah rek naon ayeuna? Nagih kela-kela. Kamari urang nginjemna sabar? 1 juta. Ustaz karek mere sabar? 500. Jadi saha nu hutang? Liur kan? Yang saya bebaskan lah. Tapi tong nginjem, dibebaskan teh, beki pede. Tad kan kamari geus lunas. Ku ustad dilunaskeun. Lain lagi nginjem deui 1 miliar. Oplok curang. Yang geus saya kira dia lah, ada ulah goreng hubungannya. Yang saya bilang nginjemnya 1 miliar. Kumamun 1,5 miliar. Oh alhamdulillah pisan. Iya, ya. Soka dia ya. Taya ta 5 ribu, beli seblak ceker, jangan aing juga. Pek we merek. Tapi mun ke bawah maut gawat ya. Jadi persoalan terbesar di akhirat itu bukan satu jam, bukan satu hari, bukan satu tahun, bukan puluhan tahun. Yang diramaikan di akhirat, Rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sedetik saja. Mun audi mamentana sajam. Jangan berakhir, karena esok takkan lagi satu jam. Satu jam mundur di kuburan mah menta sadetik kayak nolol kadunya rek nyedekahkeun kabeh nu pernah dikumpal kembil kumpal kumpul teh geningan teu bisa nebus nanaon wattaqu yauma la tazzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafaatu wala yuhadu minha adu wala hum yunsarun. Boga harta lubak ribuk lobak-lobak teka lobak bro di juru bro di pantau ngelayah di imah babah teu bisa nebus kesalahan dosa mata krek sedekah mah ayeuna sedekah setiap detik berkah sedek-sedek supaya berkah loba nu ngadoakeun teh teh jadi bekel tong pedit mun pedit ku harta maot anger eta harta meulit jadi oray nu tujuh sirahna balalenuk sujaul akro ngarana tuluy ngomong ana maluka anal arjuka aku hartamu yang tidak engkau nafkahkan kecok kecok mau maot dengeus maot nangge ngan eta saumur-umur di jero kubur dibeulit oray juga gitu daek teu teu percaya sok cobaan pedit ayeuna jalma nu pedit mah tong boro di dunia tong boro di akhirat dikubur. Di dunia sok saya tanya, ibu-ibu resep tekan nu pedit. Jeung gelar nu pedit mah juara pisan loba. Si peuheur, si ngeupeul, si kesed, si buntut kasir, si naon deui lah. Cap jahe, merege hese, perepet jengkol jajahean. Kan baheula aya lagu Sunda. Jalma pedit, kumat tu kumat, hese rek mere. Jalma pedit kumet, heserek mere, dasar cap jahe, mere gehese. Ulah pedit kuraja kaya, al-bakhilu adzubullah. Orang pelit musuh Allah. Si pedit mamun imana kahuruan, jalma ngabring. Tapi lain rek nulungan, rek mau puas, wek nor syah. Tangke dikubur jadi suja'ul akra, orai berkepala besar yang melilit tubuh kita. Datang ting ti mana bilatung cacing tanah serangga tanah ketek ka dieu ngabucatkeun panon tapi kan rasa tidak dicabut anak Adam di dunia teh nu apaan adom ieu geus kolot moalila baleuma subuh istiris di mana ieu kapas hungkul irung kapas ngaran pakaian keur maot mah lucu kafan. Yang entah kapan kita dikapankan. Kapan teh naon? Iraha. Iraha ibu bade nganggo kapan? Kapan-kapan we. Dan kapan sendiri tidak tahu untuk siapa dirinya dijahit. Banyak orang yang punya pabrik kain, distro, kompleksi, tapi tidak sadar kalau kapannya sudah ditenun. Ngeri. Nah, saya tadi baca satu hadis, 40 hari menuju kematian subuh, paingan rek dibere judul ieu. Jadi ker azab kubur mah kieu mun ditanya teu bisa ngajawab man robuka dan lain sebagainya teu bisa ngajawab kubur itu menyempit. Jadi neken ka urang teh namanya Dobtotul Kubro. Ini baru alam kubur, ngacerit maratan langit ngocak maratan jagat cek nabi kadenge kecuali ku jelema, ku makhluk kabeh kadenge. Ngan mun jelema ngadenge mah anu nyen dosa. Sieun ku eta ge atuh. Terus geus eueuh nu nulungan. Terus lamun dosa-dosa tertentu, kalau jengking, nu datang nate orai, terus makhluk-makhluk aneh, maka jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Geus menung geus mah, bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Nu jadi adab kubur naon? Bagi orang yang kafir, mimitinya di kuburan ditinggalikan surga. Kuduna maneh balik ka ditu tuh, tingali indah gitu. Tapi ku sabab maneh bedegong, salah maneh. Pantonan nu ieu, tinggal itu. Unggal poe ditinggalkeun neraka. Ngeri teu? Siga nu di kebon waru can menang keputusan sidang, kasiksana eta luar biasa. Kubur teh karantina. Kitu jeung kitu sancan geusan dunia. Maka alam kubur saja begitu melelahkan. Kesel, cangkel, pegel. tat ah urang mah ubabaturan geus maot keur mabok nu nganterkeunna teh nu marabok deui jauh ka meunang doa. Matak penting berlingkungan soleh seperti ini. Maka min azabil qabri, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Belum bicara neraka. Sementara di akhirat tempatnya cuma dua, baca saat, beri istirahat. Quran surat Al-A'raf 78. Dengarkan ini enak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sadaqallahul alimul alim. Sadaqallahul alim. Dalam banget ayatnya. Walaqad darakna li jahannama, sungguh telah aku sediakan bagi neraka jahannam penduduknya kathiron, kebanyakan. Dari mana? Minal jinni wal insi, dari kelompok bangsa jin dan bangsa jun. Manusia, jin dan jun. Nukumaha lahum kulubul la yafqahuna biha, punya hati keras ningali nu maot ngapoe da asa moal. Tunu di pahlawan, taman pahlawan. Sedih mun eueuh nu maot teh. Tukang gali kubur, tad ka dieu tad ngobrol lah sok tuh. Kumaha? Tah doakeun sing loba nu maot teh. Maksudna kumaha? Budak ieu sakola cenah. Can boga kerbekana, uwe order. Kadia, ame hampang sok tuturkan orang. Sok atusat tuturkan. La ilah. Sok maneh nu maotna sok. Sok urangnya kadang nganter babaturan nu maot pas dikuburkan mantuan ngagali. Kiu-kiu, oh pangmotahna juga nu maot. Hati keras. Padahal maneh nate dalam antrian. Cung di dia nu maot. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yatin. Yakin. Ibarat kalau teh kudu nepi ka yakin ajal teh dah ajal mah sepakat atuh kabeh geng aku bakal maot. Tapi nu sombong mah oh nu maot balik deui lain betah dan memang geus beak kuatana. Nah, walaqad siapa yang menduduki neraka? Walaqad darana li jahannam katsira min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya tidak pernah terenyuh dan tersentuh padahal nu maot unggal poe. Asa si eta we nu maot teh. Tukang umumkan di masjid wae DKM ngayana maot umumkan ku si bapak eta. Ngayana maot umumkan ku si bapak eta. Iji mangsawan ngumumkan beda suara. Nah aja teh ku budak ngora ku karang taruna. Nah jang ku ente. Ya ngumumkan si bapak nusok ngumumkan. Tak tong semangat teh ngumumkan nu maot teh. Urangnya bakal diumum. Walahum ayunu la yubsiru nabiha. Minang ningali nu maot tapi teu pernah ngarasa urangnya bakal maot. Walahum adanu la yasmauna biha. Minang ngadenge pengumuman nu maot. Tah, ngan akibatna laika kal an ambalhum adol siga sato. Kitu we sok ningali kemari kurban. Doma diantrikeun, babaturanna geus pencit. Kitu we kabikang teh. Nulain di aradu, eta babaturanna keur dipencit. Sugan kapangaruhan, urang sekedeng di, ente kitu eka bikang. Si bikang nate ngangkat bujurna teh brusut modal. Mbak. Kal an'am balhum adolwi atah adol tibatan satu. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai. Batman manusia lalai. Maka orang yang keras hati itu harus diingatkan dengan kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas. Hari ini kita bermain di punggung bumi, besok dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi konsumsi makhluk bumi. Maka ngapain sombong dengan wajah? Wajah kita akan sama tengkorak, pakaian kita akan sama kapan. Kendaraan kita sekarang berbeda, besok masih sama keranda, itu pun hasil udunan sararea. Cok DKM teh. Alhamdulillahnya masjid tos angges, speaker saya, lampu saya, jam kabeh haraya. Iji deui para wargi kaum muslimin rahimakumullah cek pak DKM teh. Nama DKM, ye hirup teh moal, hirup terus. Nyaya nu maot, can boga pasaran, enggak cicing pak DKM. Ye ti abi besi na, ti abi papana, ku abi ngelasna gratis. Yang enggak cek, lu poe beres ku kompak mah. Wah ke tengah dia, kumbukan nih warga, tuh ku kompak mah. Aya keur urang balik. Kendaraan keranda. Kemari ya mah penghargaan ti DKM. Kemari numpang udunana gede saha. Sok pilih badai ngararisan sok. Kan mumua palebah ngararisan. KBG hayang asup surga hayang. Betul tidak bu? Sok ningali wajah ibu-ibu. Wajah-wajah perindu surga walaupun ada surga yang tadi rindukan. KBG hayang asup surga. Numpung mah initna. Sok. Sok asup surga dek, ini teh ayo nak, tuh cilepeng nate Ustad Hula cina. Matak menenu ngewaun ka urang tong didoakan tepuku darosoge di ciduhan temales nyiduhan. Menenu ngewang atau lim teh antepken we mitnah antepken we ngadoa we peting tahajud. Ya Allah jangan kau apa-apakan dia yang mendolimiku. Masukkan dia ke surga ya Rab. Tapi entong diengke-engke. Riweuh nasihat. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Setiap orang bisa beli darah ke PMI ketika operasi butuh transfusi tapi gak bisa beli nyawa. Semua akan bernasib sama. Sekarang di komplek yang kita tinggali berbeda luas ukuran rumah, lantai, warna, dan sebagainya. Tapi besok mah sama 2x1. Malah di Jakarta mah karena kepadatan penduduk yang luar biasa, kuburan wae mahal. nu beunghar di kuburna teh rada jero, nu sangsara setengah, nu miskin mah sukuna teh narolot. Entak rada loream rek mau teh perizinanna rada ketat, sok we ti hareula lah. Kan di nagro ge jeung merung, mun kontrakanna teu kabayar pindah ka ngajuru. Sok tingali. Rek maot WC di urang mah teu betah cicing di Indonesia teh yang balik ka Garut teh. Nya. Ingat yang jadi masalah bukan kematiannya tapi bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk kematianmu. Wala takunu kal ladina nasullaha fansahum anfusahum laikum fasikun. Mun teu diingetkeun poho fasik asa moal maot belok we karena maksiat karena nutup paruguh. Padahal ini akan jadi beban. Banyak berapa juta orang yang ingin kembali hidup seperti kita karena ingin mengulang amalnya. Tapi berapa persen hari ini yang masih hidup di dunia berpikir mati enak, bebana berpikir hidup enak, padahal semua akan ditinggalkan. Ngeri, istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, mobil menang nyicil ukur nepi ka halaman, itu pemakaman saja. Tempat kembalinya neraka, ngeri. Maka manfaatkan kesempatan yang masih diberikan untuk lebih maksimal dalam pertaubatan. Karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Itu saja dulu, ada pernyataan, ada pertanyaan. Saya kasih 4, 2 akhwat, 2 ikhwan. Silakan yang mau bertanya. Mana Pak MC? Sok yang mau bertanya. Sok, langsung ya. Waktu durasi. Pakai nasi, pakai sangunya, teka denge. Berdiri ah. Siapa dari mana? Ini banyak yang dari Garut, dari Sumedang, ini wajah-wajahnya. Ya hebat pengajiannya di gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mau bertanya tapi keluar dari tema ya tadi. Ini ulama keluar angkasa orang mudagna. Bebas, sok. Jadi kita terkadang manusia itu ketika sholat non sih suka tidak stabil naik turun, jadi kadang rajin, kadang hoream. Nah, gimana? Salatnya naik turun. Jadi maksudnya yang maksudnya sudah kadang stabil, kadang turun. Nah, gimana supaya kita itu sebagai manusia selalu tepat waktu gitu. Jadi, nah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Dan utara ke masjid ge akan asal ngasku Islam, terus maut mah pasti ngetrok DKM. DKM namut masjid kenaon itu nyolatkeun nya cek DKM teh da Asia teman tara salat. Nya bener karunya ulah tengah seanting sok. Langsung ditah jadi imam di hareup. Bener bari ngagoler ngimamanana ge. Nah itu kuncian. Anda pengen stabil salat tepat waktu berjamaah di masjid, ingat mati. Izdanibu homsan qobla homsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, muda sebelum tua. Jadi ingat mati. Maka ada beberapa imam yang memimpin as-salatul muwadi. Semoga bisa jadi ini salat terakhir kita. Maka nikmati kehusuannya. Mata fokus ke tempat sujud. Sok didinya, indah sekali kalau kita wafat dalam keadaan ruku, sujud, husnul khotimah. Jadi saat gimana menyiasati fluktuatif keimanan, kan sifat iman mah dua ya, yajid wayankus, kersaya tak, kersahabat, orang mah lain turun naik, ayah uwe, kadang ayah, kadang uwe, terkadang sholatnya haroream, udah beda tuh sholat menang duit, menang arisan, menang gajihan, takbir nangge kaciriat tuh. Nubungah mah Allahu Akbar. Pas tengah bulan mah halo Samia. Eta teh penyakit sararea. Naik Allahna beda. Sampai wal asri dikolaborasi jeung Watini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri naik. Piusin, aroream kermal. Piusin ini lah nanti nama nu amin soliati palaum ajrun kau rumah. Sampai atahiyat nangi di kolaborasi ngencar pikiran lele selatnya atahiyatulillah. Selamat tuan. Assalamualaikum. Syadu ala ilai Allah. Syadu ala Rasulullah. Ayolah sholah ayolah pahlah. ingat mati, ingat mati. Jaga wudu, ingat mati. Anggap itu sholat terakhir. Bisa jadi isya barusan ke isya terakhir. Maka afdhalu a'mal as-shalatu fi awali waktiha. Sholat tepat waktu itu seutama-utamanya amal. Siapa yang menjamin? Adzan berkumandang, lalu kita masih leha-leha. Hayya 'ala sholat, insyaallah. Pas reka cai tidak gor, beleduk tidak gor, pecah pembuluh darah, maut ngesolatan. Masalah kakum bisakor, kenapa engkau mampir ke neraka sakor? Kalau lam nakum minal musallin, karena aku dulu meninggalkan sholat disebabkan sahun lalai, lai kahumul ghafilun. Jadi ingat mati ah, yang paipi rasakan mah, mulai karoream sholat ya, ah, sin keburu maut ah, sholat. Benar-benar ya Allah, mautnya dalam keadaan sedang sholat atau setelah sholat. Atau persiapan untuk sholat. Insya Allah. Next. Siang. Dari komplek islamik sendiri. saya ingin menanya Pak Wafi. Mengenai bahwa hidup dan perhitungan adalah di akhir kita kan. Nah dari proses akhir itu kan ada proses menuju suatu akhir itu di zaman sekarang banyak fitnah Pak Wafi. Nah, bagaimana menghadapi zaman fitnah ini agar kita nanti di yaumul akhir itu sukses gitu. Bagaimana? Terima kasih. Lihat sahabat yang pipisnya jorok. Wailulil aqab, wailulil aqab minan nar. Kamu tahu enggak penyebab adab kubur tuh wudu ngarata tuh. Tapi nah, kalau tidak diamalkan sunnahnya. Nyiksa teteh nyage wudu tapi terata aya nu teka kumah. Itu jadi masalah. Nabi marah. Bagaimana menghindari fitnah di akhir zaman yang semakin juara ye hese nyingcet tina dosa teh. Ditinggali dosa, ditinggali kata brak, daya harapun. Ditinggali dosa, dipurumkan kadele, dibentakkan karasa, tungtungnya purum bentak. Ya sering-sering bertaubat saja Pak. Rasulullah istighfarnya mau ngesolat, yang orang mah istighfar-istighfar nges dosa. Ese, kenapa? Nabi bersabda, kulubnu adam khotoun, tidak ada manusia yang steril dari dosa. Wakarotain atau wabun, tapi sebaik-baiknya pendosa masih dihargai baik. Kalau dia mau bertobat, banyak berwudu aja Pak. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin. Mudah-mudahan dengan menjaga wudu, Bapak bisa terbebas dari tekanan besarnya fitnah yang sedang terjadi. Beki akhir, beki liur, jelema aslina. Nu erate enema lain nu maksiat, nu ningali. Kita dicaringin tilu, beringin tiga. Nya di luhur, kan loba orang Indonesia di dia mah kudu di Indonesia ke. Ketangkep-tangkep juga na Titanic. Jeng aneh na teh wah nini-nini. Kabe baru di pelong teh kurang aja ke jadi urang nu era. Sakabeng mah era, urang muntengi luan ya teh. Kan itu jebakan. Bagaimana keluar dari fitnah? Nabi pernah bersabda, jangan meminta tidak ada fitnah. Tapi berdoalah Allahumma ini a'udzubika min mudzillatil fitnah. Ya Allah lindungi aku dari kesesatan fitnah. Maka kurangilah bergaul yang enggak penting. Dan melak parema pasti jadi jukut, melak hadema pasti timbul butut. Ah atuh tong boro kitunya. Tapi melak jukut jadi parete. Mun urang baong mah anu gagenggereuhkeun, mun urang bageur cie anjing ka masjid wae. Edan anjing, adan anjing. Ini adan teh anjing. Tepkeun we, da can paham. Senyumi aja, just the way you are, biarkan. Jadilah diri kita sendiri dan semua akan cie-cie pada waktunya. Oke, dari akhwat ada dua orang, silakan teh. Cek. Ya, ya. Yang itu gogorowokan. Cek, cek. Cetrekan. Ah, kan? Waalaikumsalam. Mangga lebet. Kan be. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Ini mengenai hijrah. Siap. Ya, yang sebelum hijrah kan emang sebelumnya rada apa? Jahiliyah gitu ya. Setelah memberi melongkat dia nyebut jahiliyah. Ayo emang geus di jilbab abdi nama. Sok, kumaha? Jadi setelah hijrah tuh ingin insaf gitu ya, udah sholat taubat, udah nyobain ikut kajian-kajian biar dapat nasihat. Tapi masih aja masih kurang gimana gitu, hatinya tuh kurang masih terkejar-kejar oleh dosa masa lalu gitu ya. Karena emang sebelumnya kurang baik. Terus solusinya gitu biar hatinya tenang. Harus gimana gitu. Okay. Makasih Ustaz. Itulah hijrah, life by process, process for progress, don't protest. Life process. Faidah Farouk Tabangsok. Setiap orang punya masa lalu, moving on. Tapi pelan, slowly but sure. Kalem aja jika tai ngambang atau. Nggak langsung dapat pio, orang hijrah langsung tenang. Enggak lah, pasti nanjak dulu atau dipoyok. Dilebok. Nyak itu, hijrah mah gitu, lelah. Lain hijrah itu telelah mah. Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri. Ibrahim harus masuk ke dalam api. Yusuf harus dikunclungkan ke sumur. Ayub buduk seumur-umur. Untuk mencapai titik tenang, kewe, sadi berena kualongan. Ulah ninggalkan niat ajam yang sudah kita arek hijrah. Loban untuk kuatin hijrah teh. Tanya pernyataan, dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku buka aurat, sekarang aku pakai jilbab. Jadi cowok syariat. Ya. Cowok hijaber. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku belajar di atas sajadah. Kalau kemarin waktu sebelum hijrah, aku lihat akhwat rasanya tak kuat, ingin ngasih coklat. Biar dia tahu aku punya niat dan tekad dan targetku akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Berjalan bersamamu dalam setiap ronda malam. Jika bogoh nansi, tapi sekarang tidak, akunya udah berhijrah. Siapapun ahwat yang memikat tak kuberi dia coklat. Karena akunya udah syariat. Sorry, gak ngasih coklat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi dia seperangkat alat sholat. Ustaz Ebi tekasep ngan payu. Anak saya 4 perempuan semua. Sing bener gak denge informasi teh. Anak saya 4 perempuan semua, bukan perempuan saya 4 beranak. Tapi catatnya nu opat eta cikal kabe. Berarti payu. Daripada hiji pas sewe mending opat akur. Meja ge moal nangtung korsina hiji mah. Nangtung teh sukuna opat. Naon seuri juga nu ngarti. Sok ngebahas eta sok bararaeut. Mun ibu teresep Anisa Yatilu sarua jeung Ahok penista agama. Geus tong ngebahas eta. Kasialeun ke balikna. Tong ngondang di Ustaz Epi ngebahasna poligami daripada poli pantai jauh. Ya. Ya nu disebut perusahaan maju teh nu kuat pusat banyak cabang. Rumah tangga nu maju ge kitu, pusatna kuat cabangna banyak. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga. Mun panjang umur nama. Nah, bagaimana menikmati frekuensi hijrahnya itu? Harus sabar, istiqomah, innamal a'malu binniat, luruskan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena segala niat itu segala amal tergantung yang diniatkannya. Fa in kanat hijratuhu, kalau hijrahnya karena dunia, yusibuha akan mendapatkan apa yang dia dapat. Awi imra'atin, atau karena perempuan, karena laki-laki yang akan dinikahinya. dan kihuha, dia akan mendapatkan itu yang semenangnya tahu deui. Fa hijratu mahajaru ilai. Maka bulan Muharram, bulan Hijriah, bulan kembali bersemangat memperbaharui rencana baper bawa perubahan. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu keuntungan. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu kebangkrutan. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu kerugian. Maka teteh prosesnya nikmatin aja. Pastilah fluktuatif. Aya cepat tobat, maksiat cepat tobat. Pasti jika engkang-engkang mundur, tapi untuk maju gitu. Ya, next satu lagi. Bagus sekali pertanyaannya yang terakhir ini sehingga tidak perlu jawabannya. Terima kasih atas pengertiannya, Anda tahu kalau saya kecapean. Ya sudahlah. Kasih situ melikopea sakitu wae ah. Eh tomat eh peuteuy tamat euy. Sok atuh. Tetrekeun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana cara membedakan musibah dan ujian? Okay. Dan juga bagaimana cara menghadapi musibah atau ujian tersebut? Siap. Membedakan musibah jeung ujian mah gampang pisan. Musibah mah ku M, ujian mah ku U. Nya kan ngabedakeun. Eta nagih geus beda. Bagaimana cara menyikapina? Sabar, geus beres. Ya musibah mah kula yusibana ilaman kataballah. Musibah mah geus ayana catetanana. Mun ujian mah keur ngukur kualitas iman seseorang. Itu bener teu imanna teh jiga Ibrahim ditah mencit anakna. Mun Ibrahim ayeuna aya meureun teu ditewak. Geus teu ngurus pamajikan ningalkeun keur bureung beuteung cuangcieung di tengah leuweung tapi hajarna ludeung. Eta salaki 8 tahun ningalkeun hajar. Balik telin mau oleh-oleh, mau hongguan naon gitunya. Kadon mawa parentah dipencit. Eta ujian. Tapi kan teu kajadian. Akhirnya api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Eta ujian. Laut pun terbelah bagi Musa. Ismail pun tak jadi disembelih. Eta ujian. Mun musibah. Mah. Nya akibat tina perbuatan manusia teh. Nya banjir itu iya kahuruannya nyatu. Aku orang di jena ya tamah doharul fasad fil bari wal bahri. Tapi ketika mendapatkan itu ayatnya ida asobat humusibah mun kajadiannya sudah qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau ujian musibah sikapi dengan innalillah istirja. Mantak kata Amr bin As ingin bahagia dunia dan akhirat. Poinnya ada 5. Sering mengulang syahadat. Yang kedua sering mengajakkan istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ma'ajirni fi musibati wa akhlub li khairu minha. Ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Jadi mun ibu boga salaki ngaresahkeun eta musibah, geus we sedekahkeun. Terus minang ngucapkeun alhamdulillah cek Amr bin Asma tuluy loba sing inget mun ngawali segala sesuatu bismillah tuluy loba istighfar. Ya, sakitu nu tiasa kapihatur. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngaja ceramah nanti dipanjang-panjang ame urang diondang deui. Ustaz atuh ustaz meni sakeudeung perjalanan ge lama ih. Emang masih tahan? Masih tahan? Egois. Kalian tahan, aku mana tahan? Saya pagi harus ke Tasik, 3 hari di Tasik, road to Tasik, terus nyambung ke Garut, nanti ketemu lagi di Bandung. Kenapa ustaz meni tulila ih jahil ih. Cicing, dah panjang kene ceritana. Nanti lila, yeh pantuna yeh. Kaseke panjang, kaseke pondok. Amplopna di Cisitu. Rek panjang, rek pondok. Apal amplopna mangan sakitu. Yuk, ngedoa yuk. Biar iman kita ditetapkan dan tetap dalam hati kita. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Nawir kulubana. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Hidayatika. Petunjukmu. Kama. Sebagaimana. Nawartal ardo. Engkau cahayai bumi ini. Binuri. Dengan cahaya. Samsika. mataharimu abadan-abadan selama-lamanya. Kaitan dengan tema ini doanya. Bapak tadi kita hidup untuk hidup ya, bukan hidup untuk mati. Allahumma, Allahumma. Ya Allah, ya Allah. Ini aku as'aluka, memohon kepadamu bihusnil khatimah, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu min su'il khatimah, dari kewafatan su'ul khatimah. Ya, dari doa juara ya, tiga kata saja tapi bebas hisab kalau Allah mengizinkan. Allahumma, Allahumma. Ya Allah. Amitna, wafatkan kami syuhada dalam kesyahidan, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan ruku, wafat dalam keadaan takbir, wafat dalam keadaan wirid, wafat dalam keadaan baca Quran, wafat dalam keadaan sedang berwudu dan selalu memiliki wudu, wafat dalam sedang membela agama Allah. Rabbana afrig alaina sabran wasabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrig alaina sabran wa tawaffana muslimin. Semoga kita wafat dalam keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Jangan lupa bahagia, tetap dengarkan 103,9 Hits Radio jam 5 sampai jam 6 pagi. Jam 10 di Net TV, paginya di TV One sebelum azan subuh. Nanti ada di Inspira TV, ada di NMC minta, insyaallah di Trans TV anu jaramah, oh jaramahnya. Eta nyasok lalajuanan di YouTube lah pembalatak ya. Undur makola walatandur makola. Jangan lihat sayanya, lihat apa yang saya bicarakan di kajian-kajian sudah terekam. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Aku lu kali hada astagfirullahaladzim. Walakum walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.